السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian-kajian yang diangkat oleh An-Najah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tentang imamah, dan ini adalah bagian kedua. Ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syiah meyakini banyak hal terkait masalah imam. Bahkan keyakinan mereka boleh dikata gulu, terlalu ekstrim dalam mengagungkan para imam mereka, melebihi pengagungan mereka terhadap para nabi, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita menemukan banyak sekali keyakinan Syiah yang sungguh sangat mengherankan, tidak masuk akal, bahkan boleh dikata itu keyakinan orang-orang yang gila. Beberapa keyakinan Syiah terkait masalah imamah saya bacakan sebagai berikut, dan ini merupakan kelebihan-kelebihan imam dalam pandangan Syiah. Yang pertama, Syiah meyakini bahwa imam semuanya maksum atau ismah. Artinya apa? Imam dalam pandangan Syiah terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, baik dosa yang lahir maupun dosa batin. Sejak mereka lahir di dunia hingga mereka wafat, menurut Syiah, imam tidak pernah lupa apalagi salah. Ini disebutkan dalam bukunya Syiah, Aqaid Imamiyah, halaman 51. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang pernah salah lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pernah lupa dalam salat kemudian diingatkan oleh para sahabat. Jadi menurut Syiah, imam lebih suci daripada para nabi, karena nabi bisa saja salah, sementara imam Syiah tidak pernah salah apalagi dosa. Yang kedua, dalam pandangan Syiah, menurut riwayat dari imam-imam mereka, aurat manusia itu hanya kemaluan dan lubang pantat, paha, serta yang lainnya. Kedua, dalam pandangan Syiah, aurat hanya kemaluan dan lubang pantat, sedangkan paha dan kedua pantat tidak termasuk aurat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh tokoh Syiah yang bernama Al-Kulaini dalam bukunya Al-Kafi, Juz 6, halaman 51, juga dijelaskan dalam buku Tahdhibul Ahkam, Juz 1, halaman 374. Yang ketiga, menurut Syiah, kotoran imam mereka bukan najis, justru konon baunya seperti misik. Siapa yang meminum kencing, darah, dan memakan kotoran imam, wajib baginya masuk surga, serta haram baginya masuk neraka. Ini dijelaskan dalam buku Anwar Wilayah, halaman 440. Yang keempat, ciri imam Syiah menurut orang-orang Syiah ada banyak. Di antaranya, imam terlahir dalam keadaan khitan. Artinya, imam Syiah tidak ada proses mengkhitan karena mereka telah terkhitan sejak mereka lahir. Yang kedua, imam Syiah begitu menginjakkan kakinya di bumi, saat dilahirkan oleh ibunya, ia langsung mengumandangkan dua kalimat syahadat dan adzan. Jadi tidak diadzani oleh bapaknya dan tidak perlu dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Yang ketiga, menurut Syiah, imam tidak pernah junub. Kemudian matanya imam tidur tapi hatinya bangun. Imam tidak pernah menguap. Kemudian Syiah juga meyakini bahwa bau kentut dan kotorannya bagaikan misik. Ini disebutkan dalam buku Al-Kafi, Juz 1, halaman 319, dan juga dalam Kitabul Hujjah, bab Maulidul Imam. Yang kelima, orang-orang Syiah meyakini bahwa Allah mengunjungi kuburan Husain. Menziarahi kuburan Husain lebih utama daripada haji. Disebutkan dalam buku Al-Kafi, Bihal Anwar, dan Wasailu Syiah. Yang keenam, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa memakan debu dan kerikil di atas pusara Imam Husain boleh, bahkan dianjurkan. sebab memiliki khasiat. Di antara khasiat debu atau kerikil di atas kuburan Imam Husain adalah menyembuhkan penyakit. Dan jika debu dan kerikil tersebut diletakkan bersama jenazah, maka jenazah tersebut aman dari siksa kubur. Ini disebutkan dalam buku Mafatihul Jinan halaman 547 dan bukunya Al-Majlisi Biharul Anwar juz 11 halaman 118. Kemudian yang ketujuh, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa imam dikandung oleh ibu-ibu mereka tidak di perut, tidak di rahim, tapi di pinggang. Imam dilahirkan bukan lewat kemaluan, tetapi lewat paha kanan. Karena menurut orang Syiah, cahaya imam tidak boleh tersentuh oleh kotoran, sementara perut dan kemaluan itu ada kotorannya. Ini disebutkan dalam buku Kamaluddin halaman 390 dan 393, juga dijelaskan oleh Al-Majlisi dalam bukunya Biharul Anwar juz 51 halaman 2, 13 dan 17. Yang kedelapan, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah yang berwujud manusia perempuan. Ini jelas merupakan penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun termasuk dengan Fatimah. Yang kesembilan, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa taat kepada Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berkeyakinan neraka diperuntukkan bagi siapa yang mendurhakai Ali walau taat kepada Allah, dan surga diperuntukkan bagi siapa saja yang taat kepada Ali walaupun ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Al-Burhan halaman 23. Saudara-saudara sekalian, dari ajaran imamah ini dan ekstrimnya Syiah dalam mengagungkan para imam mereka, maka orang-orang Syiah melakukan banyak pelanggaran dan penyelewengan, baik dalam masalah akhlak, akidah, ataupun dalam memahami Al-Quran maupun Sunnah. Dalam masalah akhlak dan keyakinan, orang-orang Syiah telah melakukan penyimpangan yang begitu banyak. Misalkan, Khomeini, tokoh revolusi Iran, yang diyakini sebagai wakil imam goib di dunia, dia membolehkan orang-orang Syiah untuk membunuh umat Islam Sunni dan mengambil harta mereka. Sebab dalam pandangan Khomeini, umat Islam selain Syiah lebih kafir dan lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih najis daripada babi. Hal ini dijelaskan oleh Khomeini dalam bukunya Kitab Thaharah juz 3 halaman 326. Ternyata pendapatnya Khomeini sejalan dengan dua pakar hadis Syiah kontemporer, yaitu Yusuf Al-Bahrani dan Ni'matullah Al-Jazairi, di mana kedua tokoh Syiah ini berpendapat Ahlu Sunnah, yaitu umat Islam selain Syiah, adalah najis, dan Ahlu Sunnah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, maka mereka layak untuk dibunuh. Hal ini dijelaskan oleh kedua tokoh hadis Syiah ini dalam bukunya Al-Hadaik An-Nadhirah juz 5 halaman 175, dan dalam buku Al-Anwar An-Nu'maniyah juz 2 halaman 308. Demikian pembahasan terkait masalah imamah dalam versi Syiah bagian kedua. Mudah-mudahan kita melanjutkan di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.